سورة الحشر. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. Segala yang ada di langit dan di bumi tetap mengucap tasbih kepada Allah, dan Dialah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. Dialah yang telah mengeluarkan orang-orang kafir di antara gulungan ahli kitab dari kampung halaman mereka pada julung kali mereka berhimpun hendak memerangi Rasulullah. Kamu tidak menyangka bahawa mereka akan keluar disebabkan bilangannya yang ramai serta pertahanannya yang kuat. Dan mereka pula menyangka bahawa binteng-binteng mereka akan dapat menahan serta memberi perlindungan kepada mereka dari azab Allah. Maka Allah menimpakan azabnya kepada mereka dari arah yang tidak terlintas dalam fikiran mereka. Serta dilemparkannya perasaan cemas takut ke dalam hati mereka. Lalu mereka membinasakan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Maka insaflah dan ambillah pelajaran dari peristiwa itu, wahai orang-orang yang berakal fikiran serta celik mata hatinya. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. Dan kalaulah tidak kerana Allah telah menetapkan pengusiran yang demikian buruknya terhadap mereka, tentulah Ia akan menyiksa mereka di dunia, dan pada akhirat nanti mereka akan beroleh azab seksa neraka. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. Ya, demikian kerana mereka menentang perintah Allah dan Rasulnya. Dan ingatlah, sesiapa yang menentang perintah Allah, maka sesungguhnya Allah amatlah berat azab seksanya. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. Mana-mana jua pohon kurma kepunyaan musuh yang kamu tebang atau kamu membiarkannya tegak berdiri seperti keadaannya yang asal, maka yang demikian adalah dengan izin Allah, dan kerana Ia hendak menimpakan kehinaan kepada orang-orang yang fasik. Wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum fama awjaftum alayhi min khaylin wala rikabin walakinna Allaha yusallitu rusulahu على من يشاء والله على كل شيء قدير. Dan apa yang Allah kurniakan kepada Rasulnya dari peninggalan harta benda mereka yang telah diusir itu, kamu tidak berhak mendapatnya. Maka untuk mendapatkan itu, kamu tidak memecut seekor kuda pun dan tidak menunggang seekor unta pun. Tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada Rasul-Rasulnya terhadap apa sahaja yang dikehendakinya, dan Allah amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura falillahi walirrasuli walidil qurba ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Apa yang Allah kurniakan kepada Rasulnya dari harta musuh penduduk negeri, bandar atau desa dengan tidak berperang, maka adalah ia tertentu bagi Allah dan bagi Rasulullah dan bagi kaum kerabat Rasulullah dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin serta orang-orang musafir yang keputusan. Ketetapan yang demikian supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya dari kalangan kamu. Dan apa jua suruhan yang dibawa oleh Rasulullah kepada kamu, maka ambillah akan dia serta amalkan. Dan apa jua yang dilarangnya kamu melakukannya, maka patuhilah larangannya. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat azab seksanya. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. Juga kepada orang-orang fakir yang berhijrah yang telah diusir keluar dari kampung halamannya dan harta bendanya untuk mencari limpah kurnia dari Allah dan keridaannya serta menolong Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang benar. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Dan orang-orang Ansar yang mendiami negeri Madinah serta beriman sebelum mereka, mengasihi orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka, dan tidak ada pula dalam hati mereka perasaan berkehendak kepada apa yang telah diberikan kepada orang-orang yang berhijrah itu. Dan mereka juga mengutamakan orang-orang yang berhijrah itu lebih daripada diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan kekurangan dan sangat-sangat berhajat. Dan ingatlah sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka merekalah orang-orang yang berjaya. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Dan orang-orang Islam yang datang kemudian daripada mereka berkata, wahai Tuhan kami, ampunkanlah bagi kami dan bagi saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman, dan janganlah engkau menjadikan dalam hati kami perasaan hasad dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau amat melimpah belas kasihan dan maha penyayang. Alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitab لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. Tidakkah engkau melihat dan merasa hairan terhadap sikap orang-orang munafik itu? Mereka berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir dari kalangan kaum Yahudi ahli kitab, sesungguhnya jika sekiranya kamu dihalau keluar, sudah tentu kami akan keluar bersama-sama kamu. dan kami tidak akan tunduk taat kepada sesiapa pun untuk menentang kamu selama-lamanya. Dan sekiranya kamu diperangi, sudah tentu kami akan membela kamu. Padahal Allah menyaksikan bahawa sebenarnya mereka adalah pendusta. لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ. Demi sesungguhnya, jika orang-orang Yahudi itu dihalau keluar dari Madinah, mereka yang munafik ini tidak akan keluar bersama-samanya. Dan demi sesungguhnya, jika orang-orang Yahudi itu diperangi, mereka yang munafik ini tidak akan membelanya. Dan demi sesungguhnya, jika ditakdirkan mereka membelanya sekalipun, sudah tentu mereka akan melarikan diri. Kemudian mereka semua tidak akan mendapat pertolongan. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. Kerana sesungguhnya kamu dalam hati mereka sangat ditakuti lebih daripada Allah. Yang demikian itu kerana mereka ialah kaum yang tidak mengerti akan kekuasaan Allah dan kebesarannya. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. Orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik itu dengan keadaan bersatu padu sekalipun tidak berani memerangi kamu melainkan di kampung-kampung yang berbinting kukuh atau dari sebalik tembok. Sebabnya permusuhan di antara sesama mereka amatlah keras. Engkau menyangka mereka bersatu padu, sedang hati mereka berpecah belah disebabkan berlainan kepercayaan mereka. Yang demikian itu kerana mereka adalah kaum yang tidak mengerti. كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Keadaan kaum Yahudi itu samalah seperti orang-orang dari suku Yahudi yang terdahulu sedikit dari mereka, yang telah merasai akibat yang buruk di dunia disebabkan bawaan kufur mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. Samalah seperti sikap syaitan ketika ia berkata kepada manusia, berlaku kufurlah engkau. Setelah orang itu berlaku kufur dan tetap terkena azab, berkatalah syaitan kepadanya, sesungguhnya aku telah berlepas diri daripadamu, kerana sebenarnya aku takut kepada Allah, Tuhan yang menguasai sekalian alam. فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ. Maka kesudahan keduanya bahawa mereka berdua ditempatkan ke dalam neraka. Kekal mereka di dalamnya. Dan yang demikian itulah balasan makhluk-makhluk yang zalim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang ia telah sediakan dari amal-amalnya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم Ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang telah melupakan perintah Allah, lalu Allah menjadikan mereka melupakan diri mereka. Mereka itulah orang-orang fasik. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Tidaklah sama ahli neraka dan ahli syurga. Ahli syurga mereka lah orang-orang yang beroleh kemenangan. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung, nescaya engkau melihat gunung itu khusyuk serta pecah belah kerana takut kepada Allah. Dan ingatlah misal-misal perbandingan ini kami kemukakan kepada umat manusia supaya mereka memikirkannya. Huwallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Huwal rahmanur rahim. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan melainkan Dia. Ia mengetahui perkara yang gaib dan yang nyata. Dialah yang amat pemurah lagi amat penyayang. Huwallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin. Assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang menguasai sekalian alam, yang maha suci, yang maha selamat sejahtera, yang melimpahkan keamanan, yang maha pengawal serta pengawas, yang maha kuasa, yang maha kuat, yang melengkapi segala kebesarannya. Maha suci Allah dari segala yang mereka sekutukan dengannya. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang menciptakan sekalian makhluk, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Baginya lah nama-nama yang sebaik-baiknya dan semulia-mulianya. Bertasbih kepadanya segala yang ada di langit dan di bumi. Dan dialah yang tidak ada tolak bandingnya lagi amat bijaksana.